Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد طيب بارك فيكم kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul Anbiya. Malam ini kita baca ayat yang ke-26 sampai 29. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadzar rahmanu walada. Allah yang Maha Rahman telah menjadikan seorang anak. Subhanahu, Maha Suci Allah. Bal ibadum mukramun, akan tetapi para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli, mereka tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam perkata. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu mengamalkan perintah Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di hadapan mereka dan apa saja yang di belakang mereka. Wa la yasfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhai. Wahum min khasyatihi musfiqun. Dan para malaikat itu sangat takut kepada Allah. Naam. Gitu. Min khasyatihi musfiqun. Takut kepada Allah karena khasyah. Wa may yaqul minhum, maka barangsiapa di antara mereka yang berkata, inni ilahum min duni, sungguh aku adalah sesembahan selain Allah. Fadzalika nadzihi jahannam, maka akan kami balas dengan neraka jahannam. Kadzalika najzidz dzalimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yukhbiru ta'ala an safahatil musyrikin al-mukadzibina lirrasuli wa annahum za'amu qab fakahumullah annallaha ittakhadha walada. Faqalu almalaikatu banatullah ta'ala allahu an qawlihim wa akhbara an wasfil malaikah bi annahum abidun marbubuna mudabbarun laisa lahum minal amri syai'un. Wa innamahum mukramuna indallahi. Qad akramahumullah wa sayyarahum min abidika rahmatihi wa rahmatihi. Wa dalika lima khassahum bihi minal fadail wa tathiri anir radail wa annahum fi ghayatil adabi ma'allahi wal imtithali li awamirihi. Di dalam firman Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala menghabarkan tentang kebodohan orang-orang musyrik yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka beranggapan, semoga Allah menjadikan mereka, bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan anak. Mereka berkata para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka. Allah juga menghabarkan tentang sifat-sifat malaikat. Mereka adalah hamba yang diatur. Mereka tidak memiliki hak untuk memerintah sedikit pun. Namun mereka adalah hamba yang dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Allah memuliakan mereka. Allah menjadikan mereka hamba-hamba yang mulia, yang mendapat karomah dan rahmatnya. Hal itu disebabkan karena mereka mendapatkan kekhususan berupa keutamaan dan dibersihkan dari segala kerendahan. Para malaikat juga sangat beradab di hadapan Allah dan sangat melaksanakan perintah-perintah Allah. Fala yasbikunahu bilqaul ay la yaquluna qawlan mimma yata'allaqu bitadbiril mamlakah hatta yaqul Allah di kamari adabihim wa ilmihim bi kamari hikmatihi wa ilmihim. Para malaikat tidak berani mendahului Allah dengan ucapan. Yakni mereka tidak berani melakukan komentar yang terkait dengan pengaturan kekuasaan Allah. Sampai Allah sendiri yang berfirman. Itu menunjukkan betapa sempurna adab mereka. Dan mereka juga mengetahui betapa sempurna hikmah dan ilmunya Allah. Wahum bi amrihi ya'malun. Ay mahma amarahum imtathalu li amrihi. Wa mahma dabbarahum alaihi fa'aluhu. Fala ya'sunahu tarfata aynin. Wala yakulu lahum amalun bi ahwai anfusihim. Min duni amrillahi. Wa ma'ahada. Fallahu qad ahata bihim ilmahu. Fa'alima ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ay umuruhum al-madiyah wal-mustaqbalah. Fala khuruja lahum an ilmihi. Kama la khuruja lahum an amri wa tadbirihi. Para malaikat juga selalu melaksanakan perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, para malaikat pasti melaksanakan perintah Allah. Apapun perkara yang diatur oleh Allah atas mereka, mereka siap melaksanakannya. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, walaupun sekedip mata. Mereka juga tidak pernah berbuat amalan sesuai dengan hawa nafsu. Tanpa ada perintah semua. Allah Ta'ala juga ilmunya meliputi malaikat. Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan malaikat dan apa saja yang di belakang mereka. Artinya urusan malaikat yang lampau maupun yang akan datang tidak keluar dari ilmunya Allah. Sebagaimana para malaikat itu tidak bisa keluar dari perintah dan pengaturan Allah Ta'ala. Wa min juz'iyyati wasfihim bi annahum la yasfikuna bil qaul annahum la yasfa'una li ahadin biduni idznihi wa ridahu fa idza adina lahum wartaba ma yasfa'una fi syafa'u fihi walakinnahu ta'ala la yarda bil qawli wal amal illa ma kana khalisan li wajhihi mutbi'an fihi rasulah. Wahadil ayah min adillati isbati syafa'ah wa anal malaikata yasfa'un. Di antara salah satu bagian sifat malaikat, mereka tidak berani mendahului Allah Ta'ala dengan ucapan apapun. Mereka juga tidak berani memberi syafaat kepada siapapun tanpa izin dan ridho dari Allah. Jika Allah memberi izin dan meridhoi orang yang mereka beri syafaat, baru malaikat memberi syafaat. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak meridhoi ucapan dan amalan kecuali yang ikhlas karena wajahnya dan mengikuti contoh Rasulnya. Ayat ini termasuk dalil adanya syafaat dan juga dalil bahwasanya malaikat termasuk tim yang ditunjuk oleh Allah memberi syafaat. Wahum min khasyatihi musfiqun ay khaifuna wajhiduna qad khadi'u li jalalihi wa anat wujuhum li izzihi wa jamalihi falamma bayyana annahu la haqqa lahum fil uluhiyah wa la yastahiquna shay'an min al ubudiyah bima wasafahum bihi min sifatil muqtadiyati li dhalik dhakar aydan annahu la hadda lahum wala bi mujarradi da'wah anna man qala minhum inni ilahun min dunillah ala sabilil farbi wa tanazzul fadhalika nazzihi jahannam kadhalika nazzid zalimin wa ayu zulmin a'zamu min itti'a'il mahlukin naqis al-fakiri ilallahi min jam'il wujuh musyarakat Allah fi khasaisil ilahiyah warububiyah. Para malaikat benar-benar takut kepada Allah karena memiliki khasiyah. Malaikat sangat takut kepada Allah. Mereka tunduk dengan kemuliaan Allah, wajah mereka tertunduk karena kemuliaan dan keindahan Allah. Maka setelah jelas bahwa malaikat tidak memiliki hak untuk disembah, juga tidak memiliki satupun hak untuk diibadai, dengan sifat-sifat yang ada pada mereka yang telah disebutkan tadi, maka dalam ayat selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada bagian dari malaikat untuk itu. Dan juga bukan sekedar anggapan. Dan seandainya ada dari malaikat yang berkata, sungguh aku adalah sesembahan selain Allah. Misalkan ada. Ya, al-sabarit al-fardi wa tanazul. Seandainya ada. Ya, tapi tidak ada. Ya. Maka pasti kami akan membalas mereka dengan jahannam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Kedzaliman mana yang lebih besar dibandingkan mengakui makhluk yang kurang, yang serba fakir, kemudian dibandingkan dengan Allah dari segala sisi. Padahal kesesembahan dan pengaturan hanya milik Allah. Ya. Yakni kedzaliman itu adalah kedzaliman yang paling besar. Karena menganggap ada makhluk yang kurang, yang fakir, dibandingkan dengan Allah dari segala sisi. Disamakan dengan Allah dalam masalah sesembahan dan rububiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, di dalam ayat-ayat ini ada beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu wa qalu ittakhadha ar-rahmana walada. Subhanahu. Bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Qala al-Baghawi fi ma'alim at-tanzil. Qala al-Baghawi fi ma'alim at-tanzil nuzilat fi Khuza'ah. Nuzilat fi Khuza'ah. Naam. Haythu qalu al-malaikatu banatullah. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, Allah yang Maha Rahman telah menjadikan anak Maha Suci Allah. Bahkan mereka, malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Tidak mendahului Allah dengan ucapan. Dan mereka selalu melaksanakan perintahnya. Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Ma'alim Tanzil berkata, nuzilat fi Khuza'ah haitsu qalu al malaikah banatullah. Ayat ini diturunkan terkait dengan suku Khuza'ah yang berkata malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Baik. Khuza'ah ini termasuk kelompok musyrikin yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsaniyah. Qawlu ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtadha. Qala Mujahid rahimahullah, liman radiyallahu anhu. Qala Mujahid rahimahullah liman radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma alladhi irtadalahum syahadatu an la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alladhi irtadalahum syahadatu an la ilaha illallah. Mengenai firman Allah Ta'ala, Allah mengetahui apa saja yang ada di hadapan malaikat dan apa saja yang di belakang malaikat. Dan malaikat tidak memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Imam Mujahid rahimahullah berkata, yakni bagi orang yang Allah ridhoi. Ibnu Abbas berkata, yang diridhoi oleh Allah bagi mereka adalah yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, walakinnahu ta'ala la yarda minal qawli wal amali illa ma kana khalisan liwajhihi mutbi'an fihi rasulah. Wa hadhil ayah min adillati isbati syafa'ah wa anal malaikata yashfa'un. As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah wa ta'ala berkata, akan tetapi Allah Ta'ala tidak meridhai ucapan dan perbuatan kecuali yang ikhlas karena wajah Allah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini merupakan dalil adanya syafaat dan menunjukkan bahwa malaikat itu termasuk yang diberi wewenang memberi syafaat. Baik. Al-Faidatu Al-Thalitha. Qawlu Ta'ala wahum min khasyatihi musfiqun. Ay khaifuna ay ya'suhu wa yukhalifu amrahu fayu'adzibahu. Ay khaifuna ay ya'suhu wa yukhalifu amrahu fayu'adzibahu. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka, para malaikat, sangat takut kepada Allah karena memiliki khasyah. Yakni mereka takut bermaksiat, takut menyelisih perintahnya yang menyebabkan Allah mengadab mereka. Nah, Al-Faidatu Ar-Rabi'ah. Min a'zami dhulmi itti'a kul mahluki iddi'a'ul mahluki musyarakatallahi fi khasaisil ilahiyah warububiyah. Min a'dhami dhulmi iddi'a'ul mahluki musyarakatallahi fi khasaisil ilahiyyati warububiyah. Termasuk kedzaliman yang paling besar ialah menganggap ada makhluk sebanding dengan Allah Ta'ala dalam kekhususan uluhiyah dan rububiyah. Ada yang sebanding dengan Allah, yang disamakan dengan Allah dalam masalah hak disembah dan hak mengatur alam semesta. Maka ini termasuk bentuk kedzaliman yang paling zalim. Barakofikum. Al-faidah tu kam al-khamisah. Anna Allah Ta'ala qad ahata ilmuhu bil malaikati wa ghairihim. Fala khuruja lahum an ilmihi. Fala khuruja lahum an ilmihi. Kama la khuruja lahum an amrihi wa tadbirihi. Nah, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmunya meliputi malaikat dan selain malaikat, sehingga tidaklah mereka keluar dari ilmunya Allah, sebagaimana mereka juga tidak bisa keluar dari perintah dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat atau yang lainnya sudah semuanya di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Mereka tidak bisa keluar dari pengawasan Allah, sebagaimana mereka tidak bisa keluar dari perintah dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat zalim kalau sampai ada yang dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah uluhiyah dan rububiyah. Jelas beda ya, makhluk yang serba kurang dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam segala sisi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, apa yang dimaksud dengan mengharap wajah Allah? Jawabannya, ya wajah Allah, mengharap bisa melihat wajah Allah yang sangat indah, ya. Nah, wajah Allah adalah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu bagian dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melihat wajah Allah taala itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Ya. Mungkin kenikmatan surga itu nikmat, tapi hampa kalau tidak bisa melihat Allah yang selama ini kita sembah, ya. Nah. Jadi ketika penduduk surga menikmati kenikmatan surga, maka Allah taala mendekati mereka dan menyingkap, ya, membuka tabir berupa cahaya yang menutupi wajahnya. Maka seketika itu seluruh penghuni surga menikmati pemandangan yang sangat indah, melihat wajah Allah taala Rabbul Alamin. Nikmat surga menjadi tidak ada rasanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak boleh ditakwil dengan mengharap ridho atau yang lain, ya. Wajah ya wajah. Nah, mengapa di dalam pondok sini Tarbiyatul Fatah ditulis dengan Al-Fatah berbentuk mufrad, sedangkan Tarbiyatul Syabab dengan menggunakan Syabab berbentuk jamak? Nah, ya harus kebetulan saja, ya. Nah, enggak ada maksud apa-apa, barakofikum, ya. Karena kalau ditulis Tarbiyatul Syab, enggak enak, ya. Syabab, ya. Nah, untuk gampang-gampangan membaca saja, ya. Nah, Tarbiyatul Fityah, wah, terlalu berat, fatah, ya. Jadi itu untuk tahfiz fil lafzi faqat, ya, enak diucapkan saja, ya. Nah, enggak ada maksud apa-apa. Baik. Wallahu taala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan, diberi kekuatan, hidayah dan taufik, dan diberi husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.